Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, barakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi sallama tasliman kathira. Amma ba'd, ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan, kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan bacaan kita. Langsung saja sampai di mana? 35. Baik. Pelajaran yang ke-35. Berkata muallif, hafizallahu, mudzakarah akhir. Mudzakarah ini murojaah bagian terakhir. Dalam tabel ini telah memuat 3 harokat, fathah, kasrah, dan dhammah. Alhamdulillah telah kita mengetahui fathah, kasrah, dan dhammah. Kita langsung praktekkan. A I U, A I U, Ya Yi Yu, Ya Yi Yu, Ba Ti Pu, Ba Ti Pu, Amina. Su'ila, Uzina, Bariqa, Lahabi, Hatabu, Taraka, Amatu, Kutila, Thuluthu, Uthira, Waritha, Ju'ila, Jalija, Najidu, Humila, Dahidha, داحيضا حاصورا ساخرا خارقا تصيف صعدا أيسا عبودي Hasiba, Sutiha, Yuriya, Ruziqa, Hazana, Zulafa, Zulafa, Ragiba, Ya'idhu, Nuriya, Kushita, Shubiha, Shagofa, Waliya, Gufira, Walahu, Kufira, فتح ذهب قداد ذكر وضع شاهد منع ختم ناظر بصر ذكي قوي قوي قليب. Nah, dari kanan, tafadhol. Separuh, satu orang, separuh. Berarti ada berapa ini? Ya, satu orang mendapatkan bagian tujuh. Tujuh baris. Nah, tafadhol. Dari kanan, tafadhol. A I U ya. A I U so si su ya yi yu so ti tu wa di du. Mic-nya diangkat. Wa di du amina su ila uzina bariqo bariqo lahabi hatabu taraka amatu kutila sulusu usir urisa juaila yalija najidu humila dahiba hasura sakhira haraka tasifu so'ada. Baik, barakallahu fiik. Santa. Selanjutnya mulai dari Ayisa. Ayisa adudi hasiba sutiha yuriya zuriqa hazana ruziqa ruziqa hazana zulafa zolama rohiba ya'idhu nuriya kusiya subih kusita kusita subiha sagofa lang subiha subiha sagofa waliya kufira kufira walahu kufira futiha zahaba kidada dukira udi'a syadih syahida muni'a khutima nazira basura zakiya qawiya tuliba. Naam, barakallahu fiik. Selanjutnya kembali ke awal. A i u so si su ya i yu to ti tu zo zi du do di du amina suila udina bariko lahabi hatobu taroka amatu kutila sulusu usiro warisa juila yalija najidu humila zahido hasuru hasuro sahiro horoko tasifu so'ada. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya Aisyah. Aisyah adud Aisyah Aisyah adudi hasiba sutiha yuriya zuriqa ruziqa ruziqa hazana zulafa zalama rohiba ya'idhu nuriya كشيطا شبيها شغفا وليا كفرا وله كفرا فتيحا ذهبا كدادا زكيرا ذو ذكيرا وديعا شهيدا منيعا ختما نذيرا بصورا زكيا قويا طلبا. نعم بارك الله فيك أحسنت. Kembali ke awal. A i u sa si su ya i u ta ti tu za li zu ba di du amina su ila udina bariqa lahabi haqabu taraka amatu utila thulusu uthira warisa ju'ila yalija najidu humila dahidha hasura sakhira kharaqa tasifu sa'ada. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya Aisa adudi hasiba sutiha yuriya ruziqa hazana zulafa zolama rahiba ya'idhu nuriya kushita shuhiba shahofa shubiha shubiha shahofa waliya gufira walahu kufira futiha zahaba qidada dhukira udi'a shahida muni'a khutima nadhira basura zakiya qawiya quliba. Naam barakallahu fiik. Selanjutnya a i u sa si su ya yi yu ta ti tu za zi zu ba zi du amina su ila uzina bariqa lahib lahabi hatabu taraka amatu utila thulusu usira warisa ju'ila yalija najidu humila dahidha hasura sakhira kharaqa tasifu sa'ada. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya Aisa adudi hasiba sutiha yuriya ruziqa hazana zulafa dolama rahiba ya'idu nuriya usita subiha subiha shu shin shubiha subiha sahofa sha coba sha sahofa coba lihat ini sha sha ah sahofa waliya ufira walahu ufira futiha dahaba qidada dukira udi'a shahida muni'a khutima khutima khutima nadira basura zakiya qawiya uliba. Baik, barakallahu fiik. A'ila A'i'u sosisu yayiyu totitu zodidu zodidu amina. Benar. Wa zodidu zodidu zodidu ya amina su'ila uzina bariqa lahabi hatobu taroka amatu kutila sulusu musiro warisa juila yalija najidu humila dahido hasuro sahiro horoko tasifu soada. yang sana, yang lagi ngobrol, antum ikrar. Bonus untuk yang ngobrol. Nah, ikrar dari awal sampai akhir. Nah, yang mau ikut-ikutan ngobrol silakan. Min awali ila akhiri. A I U yang keras, suaranya yang keras. A I U so si su ya yi yu to ti tu vo di du bo di du amina su ila uzina. Pelan-pelan, jangan cepat-cepat. Uzina bariqa lahabia. Ngapain cepat-cepat, pelan-pelan. Uzina bariqa lahabi hatabu taraka amatu kutila sulusu usira warisa ju'ila yalija najidu humila dahibo hasura sahira khoroqo tasifu so'ada aisa adudi hasiba sutiha yuriya ruziqo hazana zulafa zolama rohiba ya izu nuriya ushita shuhiba Shubiha Shagofa Waliya Wufiro Walahu Kufiro Futiha Zahaba Qidada Zukiro Wudi'a Shahida Muni'a Khutima Naziro Khutima Naziro Basuro Zakiya Qawiya Tuliba. Yang lagi nulis. Nah, ikra. Dari awal sampai akhir. Lihatnya bukunya ya. Jangan lihat kertas. Lihat bukunya taruh di mana enggak tahu. Nah, ikra. A I U sa si su ya yi yu ba ti tu ba di du Zadidu Dadidu Amina Su'ila Uzina Bariqa Lahabi Hatabu Saraka Amatu Kutila Sulusu Ughira Warisa Ju'ila Yalija. Najidu humila dahido hasuro sahiro khoroqo tasifu so'ada ayisa adudi hasiba sutiha yuriya ruziqo hazana zulafa dolama rogiba ya'idu nuriya kushiqo Shubiha shagofa waliya gufiro walahu kufiro futiha zahaba qidada zukiro wudi'a shahida muni'a khutima nadiro basuro zakiya qawiya poliba. Naam, barakallahu fiik. Baik, ikra'u jama'atan. Jangan terburu-buru, jangan saling mendahului, baca sama-sama. A I U. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pelajaran yang terakhir di jilid 1, pelajaran 36, menghafal nama harokat dan huruf hijaiyah. Adapun harokat, alhamdulillah telah kita hafal. Yang berikutnya adalah huruf hijaiyah. Baik, kita baca. Alif. Alif. Alif. Alif. Ba. Ba. Ta. Ta. Fa. Fa. Jim. Jim. Ha. Ha. Kha. Kha. Dal. Dal. Val. Val. Val. را زين سين شين صاد صاد ضاد ضاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو ها حمزة ياء ياء terkadang bertitik, terkadang tidak bertitik. Baik, adapun huruf hijaiyah antum hafal di kelas masing-masing, di kamar masing-masing. Kita lanjutkan pelajaran yang ke-37. Merangkai huruf hijaiyah. Bacalah dengan teliti dan hati-hati. Boleh dibaca putus-putus tanpa dipanjang-panjangkan. Contoh, ba, bi, bu. Misalnya putus-putus atau babi bu, nyambung diperbolehkan. Kita baca, anak baca, antum ikuti. Babi bu, babi bu. Sasisu, sasisu. Sabata, sabata. Tababa, tababa. Basasa, basasa. Sababu, sosisu, potiku, batosha, basosa, sobaba, basapa, aqiku, aqiku, mamamu, hahihu, toba'a, bobato, syakhisa, hijaji, hasabu, doja'a, ba'asa, gobato, kakiku, hahihu, lalilu, makasa, gomasa, katama, kawoma, shabaka, sakata, halaka, labisa, walama, sahula, mahila, amiha, fafifu, Qaqiku. Qaqiku. Falaku. Falaku. Afala. Afala. Qalamu. Qalamu. Ba'ufa. Ba'ufa. Suqita. Suqita. Qasasa. Yayiya. Yayiya. Naninu. Naninu. Bariqa. Bariqa. Yaqobo. Yaqobo. Bayaba. Bayaba. Taniya. Taniya. Nasiya. Nasiya. Qana'a. Qana'a. Wahana. Wahana. Qawala. Sadida. Sadida. Gowaya. Gowaya. Baroro. Baroro. Zubura. Zubura. Shadada. Shadada. Dawana. Dawana. Shakowa. Shakowa. Waliya. Waliya. Laa. Laa. Laa. Sa'u. Li'a. La akala. Kala'a. Amalu. Sa'ala. Sha'uma. Quri'a. Wama'a. Sa'alahu. Akala. Bala'a. Syati'a. Su'ila. Ya, dari sana. Allah. Dari sana. Sama-sama. Baik. Satu orang baca separuh-separuh. Separuh. Tujuh, tujuh. Tafadhal. Babibu. Babibu. Sasisu. Sabata. Sababa. Basasa. Sababu. Sasisu. Tatitu. Batasha. Basasa. Sababa. Basata. A'i'u. Mamamu. Hahihu. Taba'a. Dabata. Syakhisa. Hijaji. Hasabu. So. Hasabu. Hasabu. Daja'a. Ba'asa. Ghabata. Kakiku. Hahihu. Lalilu. Makasa. Ghamada. Katama. Kazama. Shabaka. Sakata. Halaka. Labisa. Walama. Sahula. Mahila. Amiha. Fafifu. Aqiku. Baik, barakallahu fiik. Tafadhal. Selanjutnya. Falaku. Afala. Kolamu. Zaufa. Sukito. Kososo. Yayiya. Naninu. Bariko. Yakodo. Bayado. Bayado. Bo. Dan do. Bayazo. But. Taniya. Nasiya. Kona'a. Wahana. Koala. Sadida. Gowaya. Baroro. Zuburo. Shadada. Dawana. Shakowa. Waliya. La'a. Sa'u. Li'a. La'akala. Kala'a. Amalu. Sa'ala. Sha'uma. Kuri'a. Doma'a. Sa'alahu. Akala. Bala'a. Syati'a. Su'ila. Baik. Barakallahu fiik. Selanjutnya. Babibu. Sasisu. Sabata. Tababa. Basasa. Sababu. Sosisu. Totitu. Batosha. Basoso. Sobaba. basato angiu mamamu hakihu toba zomato syakhiso hijaji hasobu doja bahasa obato kakiku hahihu salilu makasa omabo katama kadoma syabaka sakata halaka labisa dolama sahula mahila amiha fafifu kokiku. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya falaku. Falaku afala kolamu do'ufa sukito kososo yayiyu yayiya naninu bariko yakodo bayado taniya nasiya kona'a wahana kowala sadida gowaya baroro zuburo sadada dawana syakowa waliya la'a sa'u li'a la'a kala kala'a amalu sa'ala sya'uma uri'a loma'a sa'alahu akala bala'a syati'a su'ila. Baik, barakallahu fiik. Hasan, selanjutnya. Babi bu sasisu sabata tababa basasa sababu sosisu totitu batosha basoso sobaba bato basato basa basato aiu mamamu hahihu toba'a zobato syahisho hijaji hasobu doja'a ba'asa obato kakiku hahihu lalilu makasha homado katama kadoma sabaka sakata halaka labisa la dolama zolama sahula maila amiha fafifu kokiku. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya falaku afala olamu lo'unfa suqita kososo yayiya naninu bariqa yakodo bayawo taniya nasiya ona'a wahana kowala sadida kowaya baroro zuburo syadada dawana syakowa waliya la'a sa'u li'a la'a kala kala'a amalu sa'ala sya'uma uri'a loma'a sa'alahu akala bala'a syati'a su'ila. Naam, barakallahu fiik. Hasan. Babi bu. Naam. Sasisu sabata sababa basasa sababu sosisu totitu batosya basoso sobaba batosya basoso sobaba yasato a'i'u mamamu hahihu toba'a dobato syahito syahiso hijaji hasobu doja'a ba'asa wabata kakiku sahihu lalilu makasa wamazo katama kadoma syabaka syakata sakata halaka labisa labisa labisa sa sin sya labisa labisa tolama sahula mahila amihu amihan amihu amiha fafifu okiku. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya falako afala kolamu dongfa sukito kososo yayiyu naninu bariko yakodo bayado tania nasia kona wahana koala sadida hofaya Gowaya baroro zuburo syadada dawana syakowa waliya laa sa'u li'a laa kala kala'a amalu sa'ala su sya'uma sa'uma kuri'a doma'a sa'alahu akala bala'a syati'a su'ila. Baik, akan jam berapa? 17.38. Tertinggal 6 menit lagi ya. 4 menit lagi. Baik. Iqra'u jama'atan, baca dari awal sampai akhir. Setelah itu kita tutup. Babi ibu, ya. Babi ibu. Nah, perhatikan, jangan cepat-cepat, jangan kejar-kejaran. Falaku. Zuburo Zuburo Syadada Zawana Sakawa Waliya Laha Saku Liha Laha Kala Kalaha Amalu Sahala Sahuma Kuriha Komaha Sahalahu Akala Kalaha Sahdiha Suhiha. Baik, barakallahu fikum. Salam jami'an. Kita cukupkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.